Ada sedikit gundah merasuki diri saat hujan mulai merintih. Ada satu inginku untuk jumpa denganmu, oleh hatiku dilanda rindu. Ada sedikit ragu percetkan diriku kala senja beranjak jual. Namun serpihan rindu tiada kan menghalangi merintangi langkahku, tiada kan mungkin senjangkan hasrat diri. Pastikan kasih, pastikan kini, pastikanlah dirimu hanya untukmu. Segala cintaku padukan angan kasih, gelora cinta lintaskan rindu, nadakanlah asmara. Hanya padamu, untukmu ku hadir dalam cinta. Pastikan kasih, pastikan kini, pastikanlah dirimu.